Bismillahirrahmanirrahim. Wahaiyum jami'an bitahiyatul islam, tahiyatan min dillah, tahiyatan halal jannah, tahiyatan barakatan tayyibah, tahiyatan salamatan daimatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudilla lahu, man yudilluhu falahadiyah lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري والنقلة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها إنك خير من زكى مولاها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما قوت الإيمان رحمه الله. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas mengenai al-ashrah al-mubasysyiruna bil jannah. Membahas mengenai 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada yang hafal, Pak? Siapa nama 10 sahabat itu? Ayo, Pak. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Naam. Sa'id bin Zaid, ya. Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf. Ya. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Alhamdulillah. Hadiah buat Bapak. Silakan. Ada yang apa lagi, Pak? Satu lagi, ayo, ada yang hafal? Ya, 10 sahabat yang dijamin surga, ada yang hafal? Ah, coba. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Zaid. Nah. Ayo. Eh? 7. 3 lagi. Zubair bin Awam. Talha bin Ubaidillah. Ayo. Udah tadi. Sudah. Eh? Sa'ad bin Abi Waqqas. Alhamdulillah barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nah. Lunas, sudah 2 minggu ya. Insyaallah nanti pada pertemuan mendatang saya tes lagi. Ya, siap-siap ya. Hafalin ini. 10 sahabat yang dijamin surga, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, ya. Sa'id bin Zaid fil jannah, wa awa Abu Ubaidah Al-Jarrah fil jannah. 10 sahabat yang dijamin syurga. 10 sahabat ini disebutkan oleh Rasulullah secara spesifik, ya. Karena apa? Karena 10 sahabat ini mewakili karakter manusia. Sehingga tidak ada alasan bagi setiap kita beralasan saya tidak bisa masuk surga karena saya pemalu. Tidak. Utsman bin Affan orang pemalu tapi masuk surga. Saya tidak bisa masuk surga karena saya orangnya emosional. Tidak. Umar bin Khattab masuk surga padahal beliau pemarah. Jadi ini mewakili 10 karakter manusia. Apakah hanya 10 ini yang masuk surga? Jelas tidak. Ada banyak para sahabat yang lain yang juga masuk surga. Misalnya di surat Al-Fath ayat 48 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masuk surganya mereka yang pernah berbaiat kepada Nabi di Baiatu Ridwan. Baiatu Ridwan itu adalah sumpah setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membela Utsman yang ditahan oleh orang-orang Quraisy. Berapa orang yang ketika itu berbaiat kepada Nabi? 1400 orang. Masyaallah. 1400 orang dijamin surga. Allah berfirman, laqad radiyallahu, sungguh Allah telah ridha. Anil mu'minin, kepada orang-orang beriman, id yubayyi'unaka tahta syajarah, yang berbaiat kepadamu di bawah sebatang pohon. Apakah hanya 14.000 itu yang dijamin surga? Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjamin surga bagi mereka yang ikut perang Tabuk. Surat At-Taubah ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal anshar alladziina taba'uuhu fi sa'atil usrah." Sungguh Allah telah menerima taubatnya nabi, taubatnya muhajirin, taubatnya orang-orang Ansar yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang yang sulit. Perang yang sulit itu apa? Perang Tabuk. Berapa jumlah kaum muslimin yang ikut perang Tabuk? 30.000 orang. Bayangkan. Kalau tadi 1400, ini 30.000 orang. Allah berfirman, Allah telah terima semua taubat orang-orang yang ikut perang Tabuk. Kalau sudah diterima taubatnya, berarti apa? Tidak punya dosa lagi. Kalau tidak punya dosa lagi, masuk surga. Masya Allah. Bahkan ada sahabat-sahabat tertentu yang disebutkan, dia masuk surga. Ya, disebutkan namanya misalnya Bilal bin Rabah. Disebutkan namanya misalnya Amr bin As. Ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, ikhwatul iman rahimahullah, kita berusaha mempelajari biografi 10 orang sahabat ini. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas mengenai biografi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi sebelum kita masuk bahas sahabat berikutnya, saya ingin tanya terlebih dahulu ini. Supaya jangan-jangan kita lupa ini, ada yang lupa. Siapa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan sahabat? Siapa yang dimaksud dengan sahabat? Sahabat Nabi itu siapa? Apa kriteria seseorang itu disebut sebagai sahabat Nabi? Ada yang tahu, Pak? Dekat tiap hari dengan Rasulullah. Kalau dia kafir disebut sahabat Nabi tidak, Pak? Bukan, ya. Dia dekat bertemu dengan Nabi tapi dia beriman. Beriman, ya, beriman. Kalau tidak beriman maka dia bukan sahabat Nabi. Kalau dia beriman lantas dia kafir, murtad. Sahabat Nabi bukan? Bukan, ya. Hah? Bukan. Ada enggak yang seperti itu? Ada, Pak. Ada, dulu orang pernah beriman kepada Nabi, namun di akhir hayatnya dia murtad. Ada. Ya. Kalau beriman kepada Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, sahabat Nabi bukan? Bukan. Ada enggak yang seperti ini? Ada. Contohnya siapa? Raja Habasyah. Raja Najasyi. Dia beriman kepada Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, kirim surat dengan Nabi, tapi tidak pernah bertemu Nabi. Maka tidak disebut sahabat. Ya. Nah, sekarang ada lagi nih, Pak. Pernah bertemu dengan Nabi. Ya. Beriman kepada Nabi. Dan insya Allah wafat pula dalam keimanan. Tapi tidak disebut sahabat Nabi. Ada. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam pernah ketemu sama Nabi Muhammad tidak? Pernah, ketika Mi'raj. Ya kan? Ketika Mi'raj bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman enggak dengan kenabian Nabi? Beriman. Ya, dengan kenabian Nabi. Wafat dalam keadaan Islam, insyaallah nanti dia akan turun ke muka bumi dan kemudian wafat dalam keadaan Islam. Dikuburkannya di mana nanti Nabi Isa? Di Masjid Nabawi. Makanya Pak, di Masjid Nabawi itu di bawah kubah hijau itu kan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimakamkan di situ? Rasulullah, kemudian di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar, dan di belakangnya ada dua kuburan yang masih kosong. Dua kuburan yang masih kosong ini disiapkan untuk Nabi Isa alaihi salam dan untuk Muhammad al-Mahdi. Sampai sekarang masih itu kosong tuh, dua kuburan. Karena nanti Nabi Isa alaihissalam akan turun ke muka bumi tidak sebagai nabi lagi, sebagai manusia biasa. Karena kenabian sudah ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai manusia biasa, sebagai anggota pasukannya Al-Mahdi yang nanti Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal di Babul Lut. Di pintu Lut. Dajjal dibunuh. Jadi itu ya, itu definisi sahabat Nabi. Dia beriman pada Nabi, bertemu dengan Nabi, wafat dalam keadaan Islam. dan hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemarin kita sudah bahas biografi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekarang kita akan bahas biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suara saya kedengeran enggak ini? Kedengeran ya? Saya khawatir ini. Baik. Nama beliau dan nasabnya adalah Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Izzah Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qarq ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib. Ini nasab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini satu kakek dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakeknya yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Jadi satu kakek dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kakeknya yang bernama Ka'ab bin Lu'ay. Bapaknya Umar Khattab, ibunya Umar namanya Khatamah. Khatamah binti Hashim bin Al-Mughirah. Khatamah binti Hashim bin Al-Mughirah. Hashim, Pak, ini punya saudara namanya Hisham. Hashim punya saudara namanya Hisham. Hisham punya anak namanya Amr, Amr bin Hisham. Amr bin Hisham punya gelar namanya Abul Hakam, Bapak Kebijaksanaan. Yang nama Abul Hakam ini diganti oleh Nabi menjadi Abu Jahal. Saya ulang ya, Hashim punya saudara namanya Hisham. Hisham punya anak namanya Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Jadi Umar bin Khattab dengan Abu Jahal apa hubungannya, Pak? Keponakan. Ya kan? Keponakan kan? Umar bin Khattab itu keponakannya Abu Jahal. Abu Jahal adalah hal. Hal itu paman dari pihak ibu. Ya. Abu Jahal adalah paman dari pihak ibu dari Umar bin Khattab. Dan Abul Hakam ini tadi, Abu Jahal ini tadi, nama gelarnya itu adalah Abul Hakam, Bapak Kebijaksanaan. Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berwibawa, orang yang gagah. Saya sudah pernah cerita ya, dalam kajian Sirah Nabawiyah, ya. Dahulu pernah ada ya seorang Ansar ya yang ketahuan berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di baiat Aqabah yang kedua. Ketahuan ini berbaiat kepada Nabi. Akhirnya digebukin sama orang-orang Quraisy. Digebukin. Setelah digebukin, dia lihat ada orang yang lewat. Lagi digebukin. Dia lihat ada orang yang lewat yang badannya gagah, pakaiannya bagus, penampilannya berwibawa, wajahnya tampan. Lantas dia panggil orang ini. "Wahai fulan, tolong saya." Karena disangkanya ini orang baik. Ternyata orang yang gagah, orang yang tampan itu malah ikut mukulin juga sahabat Ansar ini. Siapa dia? Dia ternyata Abu Jahal. Ya, jadi Abu Jahal itu, Pak, penampilannya itu luar biasa, Pak. Tampan, gagah, berwibawa, ya. Kata-katanya mengikat. Tapi Rasulullah menyebut dia sebagai Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini. Nah, ini Abu Jahal ini adalah pamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kunyahnya, kunyah tadi itu adalah gelar ya, gelar sebutan. Ya. Gelar sebutannya Umar bin Khattab adalah Abu Hafsin. Abu Hafsin. Hafs, ya. Ada yang menganggap Abu Hafsin ini berasal dari nama putrinya Umar yang bernama Hafsah. Umar punya putri yang bernama Hafsah, Hafsah binti Umar. Yang Hafsah ini menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, kebanyakan ulama berpendapat bahwa Abu Hafsin ini bukan diambil dari nama Hafsah. Karena kalau diambil dari nama Hafsah harusnya Abu Hafsah pakai ta marbutah. Akan tapi Abu Hafsin, Hafsin ini maknanya adalah Asad. Asad itu singa. Bapaknya singa. Kenapa Umar diberi gelar bapaknya singa? Karena Umar bin Khattab terkenal dengan keberaniannya. Seperti seekor singa. Jadi bukan karena dia melihara singa ya, bukan ya. Tapi karena keberanian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk lahir 13 tahun setelah lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir 13 tahun setelah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 13 tahun lebih muda. Dan beliau ya wafat 13 tahun sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya usianya Umar dengan usianya Rasulullah ketika wafat sama. Sama-sama 63 tahun. Saya paham ya? Lahirnya 13 tahun sesudah lahirnya Rasulullah, wafatnya 13 tahun sesudah wafatnya Rasulullah. Ini persis seperti Abu Bakar As-Siddiq yang kemarin kita bahas, bahwa Abu Bakar As-Siddiq lahir 2,5 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian wafat 2,5 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Abu Bakar As-Siddiq lebih muda 2,5 tahun, kalau Umar lebih muda 13 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini kita bisa berhitung bahwa Umar bin Khattab menjadi khalifah itu berapa lama, Pak? Beda 13 tahun. Kan khalifah sebelumnya ada Abu Bakar. Abu Bakar berapa tahun? 2,5 tahun. Ah, berarti berapa sisanya? 10,5 tahun, ya. 10,5 tahun Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ya. Bisa bayang ya, bisa bayang hitung-hitungan ya. 10,5 tahun Umar bin Khattab menjadi khalifah, karena sesudah Rasulullah wafat yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq selama 2,5 tahun, dan sudah itu digantikan oleh Umar bin Khattab selama 10,5 tahun, sehingga total 13 tahun sesudah wafatnya Rasulullah wafat pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar wafat 63, Umar wafat 63, Uthman wafat 80, Ali bin Abi Thalib wafat 63, dan banyak sahabat Nabi yang wafat usianya 63. Sehingga para ulama menyebutkan kelihatannya umur 63 ini adalah umur yang tepat untuk meninggal, karena banyak orang-orang hebat meninggalnya usia 63. Ada yang mau meninggal usia 63? Ada, Pak? Kalau ada kita doain. Hari terbaik untuk meninggal hari apa, Pak? Hari Jumat. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang meninggal pada hari Jumat, maka Allah akan bebaskan dia dari fitnah kubur, dari adab kubur. Ada yang mau meninggal hari Jumat, Pak? Saya doain ini supaya meninggal hari Jumat. Iya, betul kan? Ya, kita doakan mudah-mudahan. Iya. Itu kemuliaan bagi dia, tapi tetap nanti dia akan dihisab nanti. Tetap nanti dia akan dihisab. Ya. Jadi ini mengenai nasab, nama, kunyah dan kelahiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya mohon maaf ini saya enggak bawa laptop. Ini laptop dari kantor sehingga materinya belum sempat ditaruh di sini, ada di laptop saya. Sekarang kita akan bahas mengenai keutamaan Umar bin Khattab. Dan ini tidak ada tampilannya. Ini keutamaan Umar bin Khattab saya ambil dari kitab Sahih Bukhari. Yang di kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari menyebutkan satu bab mengenai keutamaan Umar bin Khattab, Abu Hafsin Al-Quraisy Al-Adawi. Ada banyak sekali keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, hadis yang pertama diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kami berada di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh qala, ketika itu Rasulullah bercerita, baina ana na'im, suatu ketika aku pernah tidur, kata Rasulullah, ra'aituni fil jannah, dalam tidur itu aku bermimpi aku berada di surga. Fa idza imra'atun tatawadda ila janib qasrin, ketika aku bermimpi berada di surga itu, aku melihat ada seorang wanita yang sedang berwudu di samping sebuah istana. Ada seorang perempuan sedang wudu di samping sebuah istana. Fakultu, maka aku bertanya, liman hadzal qasr, milik siapa istana ini? Faqalu li Umar, maka perempuan itu berkata, ini istana milik Umar. Fadakartu ghairatahu, maka aku ingat dengan cemburunya Umar. Fawallaitu mudbiran, lalu aku tinggalkan istana tersebut. Fabaka Umar, maka Umar pun menangis. Waqala, dan Umar berkata, alaika agharu ya Rasulullah, apakah kepadamu aku harus cemburu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bermimpi. Dalam mimpinya itu aku melihat ada satu istana besar. Ada seorang wanita sedang berwudu. Lantas aku bertanya, milik siapa istana ini? Maka dikatakan, ini istana milik Umar. Maka kemudian aku tinggalkan istana itu karena aku ingat bahwa Umar itu adalah seorang laki-laki yang pencemburu. Jadi Rasulullah tidak mau mengganggu bidadari yang sudah jatahnya Umar bin Khattab. Maka Umar menangis, Pak. Umar menangis. Umar berkata, ya Rasulullah, apakah kepada engkau aku harus cemburu? Masya Allah. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran apa? Bahwa Umar bin Khattab adalah seseorang yang sudah dijamin memiliki istana di surga. Bahkan memiliki bidadari di surga. Dan Umar bin Khattab, kata Rasulullah SAW, adalah seorang lelaki yang pencemburu. Dan cemburunya laki-laki ini merupakan bukti kebaikan laki-laki tersebut. Laki-laki terbaik itu adalah laki pencemburu, Pak. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk lelaki adalah ad-dayyus. Apa itu ad-dayyus? Ad-dayyus itu adalah rajulun la ghirata lahu, la ghiratan fi ahlihi. Seorang lelaki yang enggak punya cemburu kepada istrinya. Dan sekarang ini banyak seperti itu, Pak. Lelaki yang enggak punya cemburu sama istrinya. Dulu, Pak, ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'adz. Namanya Sa'ad. Sa'ad ini, Pak, kalau punya unta, untanya sudah pernah dinaiki oleh istrinya, maka dia enggak mau unta yang bekas dinaiki istrinya dinaiki oleh laki-laki yang lain. Ini unta naikin sama istri saya. Dinaikin sama laki-laki yang lain, saya gak mau. Yang berhak naik unta itu hanya istri saya dan saya. Gak boleh dinaiki laki-laki yang lain. Kenapa? Ghirahnya Sa'ad. Cemburunya Sa'ad. Sekarang, Pak, kita, istri kita naik Gojek, Pak. Naik Grab Bike, Pak. Gomes gitu ya. Goceng mesra gitu. Iya kan? Dan gak ada ghirah dalam hati kita itu. Gimana itu? Gak ada cemburu kita. Melihat istri kita naik Gojek itu. Gak ada cemburu. Gimana? Naik taksi berdua sama supir, gak ada cemburu dalam hati kita. Ini Sa'ad seperti itu, Pak. Bahkan diriwayatkan Sa'ad itu saking khawatir nanti unta ini dinaiki oleh orang lain, kalau sudah dinaiki sama istrinya, untanya itu disembelih. Disembelih. Sampai orang-orang kemudian berkata, ini Sa'ad ini keterlaluan cemburunya. Ngadu mereka kepada Rasulullah. Lantas kata Rasulullah apa? Ata'jabuna bi ghirati Sa'ad, apakah kalian kaget, heran dengan cemburunya Sa'ad? Wallahi ana aghyaru minhu, demi Allah saya lebih pencemburu daripada Sa'ad. Dibenarkan itu sikap cemburunya Sa'ad. Wallahi Allahu aghyaru minni, demi Allah, Allah lebih pencemburu daripada aku. Jadi sifat cemburu itu, Pak, itu sifat terbaik milik laki-laki. Dan ini Rasulullah tahu cemburunya Umar bin Khattab. Semuanya kita ini para lelaki ini harus menjadi pencemburu, Pak. Ya. Pencemburu gitu sama istri kita, cemburu gitu. Sama anak-anak perempuan kita, cemburu kita. Jangan kita biarkan aja tuh kemana-mana anak perempuan, enggak boleh. Kita harus jadi laki-laki pencemburu. Karena ini merupakan ukuran kebaikan seorang lelaki. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua ini juga hadis yang pernah kita bacakan ketika menceritakan mengenai biografi Abu Bakar. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sa'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Uhud." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas Uhud. wa ma'ahu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman, dan menemani Nabi Abu Bakar, Umar dan Utsman. Farajafa bihim, maka gunung Uhud itu bergoncang. Fadarabahu birijlihi, maka Rasulullah memukul gunung Uhud dengan kakinya, diinjak gunung Uhud itu. Faqala, lantas Rasulullah berkata, Utsbut Uhud, diamlah wahai Uhud. Fama alaika illa nabi, tidak ada yang ada di atasmu kecuali seorang nabi. Wasiddiq, dan satu orang yang jujur, yaitu Abu Bakar. Wasyahidan, dan dua orang yang mati syahid, yaitu Umar dan Utsman. Umar dengar tidak ketika Rasulullah mengucapkan sabda ini? Dengar. Berarti Umar tahu bahwa dia akan mati syahid. Tahu. Utsman tahu tidak ketika dibacakan? Tahu. Utsman tahu bahwa dia akan mati syahid. Lantas kalau dia mati syahid, sudah ditakdirkan akan mati syahid, apakah dia hidup dalam ketakutan? Tidak. Ya, ini bedanya kita sama mereka kan? Kita kalau sudah ditakdirkan, kamu nanti matinya terbunuh, udah kita nggak akan kemana-mana itu, diem aja di rumah. Kamu nanti matinya terbunuh, nggak akan ikut perang kita, nggak akan ikut jihad. Umar, Utsman ditakdirkan, Rasul sebutkan, ini dua orang mati syahid. Makin berani dia hidup, ya kan? Makin bersemangat dia berkorban. Dan demikianlah akhirnya Umar bin Khattab wafat dalam keadaan syahid. Ketika apa, Pak? Ketika sedang menegakkan sholat subuh. Ketika beliau sedang melaksanakan sholat subuh di rakaat yang kedua, majulah ya seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu', ya al-Majusi, yang kemudian menusuk ya apa namanya punggungnya Umar. Saya agak lupa punggung atau leher. Karena dalam riwayat nanti sesudah itu Umar akhirnya jatuh dan kemudian ditolong oleh para sahabat, dan kemudian ketika diberikan minum berupa air susu, maka kemudian air susu itu keluar dari lehernya, tidak bisa masuk lagi, keluar dari lehernya. Maka kata Umar bin Khattab, ini merupakan tanda akan wafatnya aku. Lalu Umar bertanya, siapa yang membunuhku? Apakah seorang muslim dia? Maka para sahabat menyebutkan, bukan, dia adalah majusi, orang kafir. Maka Umar berkata, semoga Allah merahmati aku karena aku tidak dibunuh oleh seorang muslim. Ini artinya apa? Artinya tidak ada yang membenci Umar bin Khattab kecuali orang kafir. Nah, ini syahidnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Uritu fil manami, aku bermimpi di dalam tidurku, anni anzi'u bidalwin baqrah. Aku menarik timba dari sebuah sumur. Ala qalibin. Faja'a Abu Bakar, maka Abu Bakar datang. Fa naza'a dhanuban. Maka Abu Bakar menarik satu timba, au dhanubaini, atau dua timba, naz'an da'ifan, dengan tarikan yang lemah. Wallahu yaghfiru lahu, dan semoga Allah mengampuni Abu Bakar. Thumma ja'a Umar bin Khattab, kemudian datanglah Umar bin Khattab. Fastahalat gharban, maka Umar pun menimba air sebanyak-banyaknya. Falam ara abqariyan yafri qariyahu, dan aku tidak pernah melihat seorang pemimpin yang melakukan tugasnya yang sempurna. Hatta rawyan nasu wa darbu bi'adni, sehingga semua orang minum dengan puas dan memberi minum unta-unta mereka. Jadi ini hadis riwayat Imam Bukhari. Abdullah bin Umar berkata, Nabi SAW pernah bersabda. Kata Nabi SAW, aku pernah bermimpi. Dalam mimpinya tersebut, aku menarik timba. Timba di sumur. Lantas Nabi mengambil satu atau dua timba. Kemudian Abu Bakar juga menarik timba, lalu mengambil satu atau dua air timba. Lalu Umar datang dan membawa timba. Dan kemudian Umar mengambil air dengan sangat banyak, lebih banyak daripada Rasulullah dan Abu Bakar. Sehingga kata Rasulullah, aku tidak pernah melihat ada orang yang menuntaskan pekerjaan dengan baik selain Umar. Dan dengan air yang diambil oleh Umar tersebut, kenyanglah manusia dan kenyanglah para unta. Hadis ini merupakan isyarat akan apa? Akan meluasnya kekuasaan umat Islam ketika dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika umat Islam ini dipimpin oleh Umar bin Khattab, ketika itu umat Islam mendapatkan izzah, mendapatkan kemuliaannya. Tersebar umat Islam ini ya di seluruh jazirah Arab, bahkan tidak ada satu orang kafir pun di jazirah Arab. Kemudian Persia takluk. Persia ini Pak, imperium terbesar ketika itu sesudah Romawi. Persia takluk, hancur pada masa kekuasaan Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab adalah orang pertama yang diberi julukan Amirul Mukminin. Apa itu Amirul Mukminin? Pemimpinnya orang-orang beriman. Bagaimana kronologinya? Kenapa sampai kemudian Umar bin Khattab diberi gelar Amirul Mukminin, pemimpinnya orang beriman? Jadi dahulu sesudah Abu Bakar As-Siddiq wafat, orang-orang memanggil Umar bin Khattab dengan sebutan Khalifatu Khalifati Rasulillah. Karena Abu Bakar gelarnya adalah Khalifatu Rasulillah. Apa itu Khalifatu Rasulillah? Penggantinya Rasulullah. Maka Umar diberi gelar Khalifatu Khalifati Rasulillah. Penggantinya pengganti Rasulullah. Maka kata para sahabat yang lain, nanti kalau ada pemimpin sesudah Umar, nanti akan disebut Khalifatu Khalifati Khalifati Rasulillah. Nanti pemimpin berikutnya akan lebih panjang lagi. Ini akan menyulitkan bagi orang beriman. Maka kita beri julukan Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Dan kepemimpinan Umar bin Khattab ini adalah kepemimpinan yang sangat lama tadi, 10 tahun setengah. Dan di masa itulah ya, kejayaan demi kejayaan, kemenangan demi kemenangan dialami oleh kaum muslimin. Sampai ada seorang sejarawan dari barat, Michael H. Hart, itu yang menulis buku ya 100 orang berpengaruh di dunia, ya. Beliau tempatkan Umar bin Khattab di posisi berapa, Pak? Posisi nomor 50 dari seluruh manusia yang pernah berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Ditempatkan Umar bin Khattab posisi nomor 50, posisi tengah. Karena apa? Karena hebatnya ini pengaruh kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab adalah orang pertama yang menetapkan penanggalan Hijriah. Jadi dulu Pak, dulu itu tahun itu ditetapkan berdasarkan peristiwa yang terjadi pada masa itu. Misalnya tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada peristiwa perang yang tentaranya membawa gajah. Ada tahun bu'ath. Tahun bu'ath, tahun terjadinya perang bu'ath. Ada tahun fijar, tahun terjadinya perang fijar. Jadi tidak ada nomor tahun, itu tidak ada. Kalau kita kan ada nomor tahun kan, 1998, 2016. Itu kan penomoran ya. Penomoran tahun berdasarkan apa? Masehi, berdasarkan lahirnya Isa Al-Masih ya. Begitu kan? Nah dulu orang-orang Arab tidak mengenal itu. Maka dulu pernah datang surat kepada Umar bin Khattab. Di suratnya tersebut ditulis bulan Sya'ban. Maka Umar kemudian bertanya, ini Sya'ban tahun kapan? Sya'ban tahun kemarin atau Sya'ban tahun ini? Maka para sahabat tidak bisa menjawab, ini Sya'ban tahun berapa ini? Maka kata Umar, kita harus menetapkan tahun kita, tahunnya umat Islam. Maka ada sebagian sahabat yang berpendapat, kalau begitu kita ikut saja tahunnya orang-orang Romawi. Ini ada sahabat yang lain yang membantah. Tahunnya orang-orang Romawi ini sudah terlalu banyak. Sudah terlalu banyak hitungannya. Sulit kita mengikuti. Ada lagi yang berpendapat kita ikuti tahunnya orang-orang Persia. Akhirnya ada lagi yang membantah. Orang Persia menetapkan tahun berdasarkan ketetapan rajanya. Kalau rajanya ganti, tahunnya mulai lagi dari awal. Kita repot ini. Akhirnya kita pakai tahun mana? Akhirnya kata Umar bin Khattab, kita pakai tahun sejak Rasulullah SAW menetap di Madinah. maka mulailah dibuat perhitungan, ya. Tahun yang pertama kali ditetapkan itu tahun 7. Tahun ke-7 sesudah Umar menjadi khalifah. Berarti berapa tahun itu? Rasulullah wafat 10 tahun, 10 tambah 2 kemudian tambah 7 berarti 19, ya. Tahun 19 Hijriah itu baru ditetapkan penanggalan Islam pertama. Ditetapkan mulai dari menetapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ya. Yang menetapkan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi tadi hadis ini menunjukkan bahwa kaum muslimin akan mengalami kekuasaan yang sangat luas, ya. Islam tersebar luas di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga dari Sahih Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laqad kana fi ma qablakum." Sungguh ada orang-orang sebelum kalian, minal umam, dari umat-umat sebelum kalian, muhaddatsun, orang-orang yang diberi ilham. Diberi ilham, diberi ilham ini wahyu tapi kepada umat manusia biasa, ya. Kalau kepada nabi wahyu, ya, ini ilham kepada manusia biasa. Fa in yaku fi ummatin ahadun fa innahu Umar, maka apabila ada orang yang diberi ilham dari umatku maka dia adalah Umar bin Khattab. Dalam hadis yang lain yang serupa dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil rijalun yukallamun. Sungguh ada pada orang-orang sebelum kalian dari kalangan Bani Israel para lelaki yang mendapatkan ilham, mendapatkan, ya, mendapatkan ilham, min ghairi an yakunu anbiya, padahal mereka bukan nabi. Fa in yakun min ummati minhum ahadun fa Umar, maka apabila ada orang seperti itu di antara umatku maka Umarlah orangnya. Jadi Umar ini memiliki ilmu yang sangat dalam. Dia mendapatkan ilham dan sering sekali ayat Al-Quran berkesesuaian dengan pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam satu hadis Umar bin Khattab pernah menyebutkan, aku berkesesuaian dengan ayat Al-Quran pada 3 tempat. Yang pertama, ketika aku memberikan saran kepada Rasulullah untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat. Makam Ibrahim itu apa, Pak? Makam Ibrahim itu, ya, yang ada, yang ada seperti setengah lingkaran itu. Ka'bah itu kan kotak, ya. Kemudian ada setengah lingkaran di luar itu. Itu makam Ibrahim. Itu. Ada Hijr Ismail, kemudian ada makam Ibrahim di depan. Nah, aku menyarankan kepada Rasulullah untuk menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat. Lantas sudah itu turunlah ayat Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Jadikanlah makam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Berkesesuaian dengan pendapatnya Umar. Kemudian Umar bin Khattab juga pernah menyarankan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang-orang yang datang ke rumahmu ini ada orang baik, ada juga orang fajir. Maka apabila mereka datang ke rumahmu, hendaknya istri-istrimu itu memakai hijab." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian perintahkan istri-istrinya untuk mengenakan hijab, tirai pembatas, tidak boleh melihat istri-istrinya nabi. Maka tidak lama sesudah itu turunlah perintah untuk menetapkan hijab di rumahnya nabi. Berkesesuaian dengan pendapatnya Umar. Kemudian yang ketiga, ketika Umar bin Khattab pernah berkata kepada istri-istrinya Nabi, "Wahai istri-istrinya Nabi, kalau kalian terus mengganggu pikiran Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menceraikan kalian dan mengganti kalian dengan wanita yang terbaik." Maka istri-istrinya Nabi ketika itu berkata, "Apa urusanmu wahai Umar? Engkau menegur kami." Maka tidak lama sudah itu datanglah ayat Al-Quran yang menegaskan pendapatnya Umar bin Khattab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhak menceraikan istri-istrinya dan mengganti istri-istrinya dengan wanita yang lebih baik. Ini dalam satu hadis kata Umar bin Khattab, aku berkesesuaian dengan ayat Al-Quran pada 3 tempat. Namun kesesuaian pendapatnya Umar bin Khattab dengan Al-Quran bukan cuma pada 3 tempat ini, ada juga pada tempat yang lain. Ada yang tahu, Pak? pada kasus apa? Tertawannya ya, perang Badar, ya. Tertawannya orang-orang kafir di perang Badar. Ya, maka ketika itu masuk Maghrib. 1 menit lagi. Maka ketika itu para sahabat berpendapat, orang-orang kafir yang kita tahan di perang Badar ini, kita minta fidyah, kita minta tebusan. Kata Umar bin Khattab, tidak. Kita tidak minta tebusan dari mereka. Bahkan sebaliknya, kita harus bunuh mereka. Karena apa? Karena mereka adalah pemimpin orang-orang kafir. Dan yang membunuhnya adalah orang-orang beriman yang masih ada hubungan saudara. Sebagai bukti keimanan. Serahkan Atiq kepada Ali bin Abi Thalib. Serahkan saudaraku ya kepada aku supaya aku bunuh. Itu pendapatnya Umar bin Khattab. Sahabat yang lain tidak berpendapat seperti itu. Akhirnya Allah menurunkan ayat Al-Quran yang membenarkan pendapatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini keutamaan Umar bin Khattab dari sisi kedalaman ilmu yang beliau miliki. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya nanti akan kita bahas keutamaan Umar bin Khattab yang berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu was-sami'ul 'alim walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.